Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Indana hadith Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala inda ashabil lughah yaqra'un kulluhum. Husain al-Muallim. An ibn Buraidah. Anna Yahya ibn Ya'mar haddathahu. Judul ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau untuk menjelaskan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya berkaitan dengan tiga kisah yang hampir mirip dari tiga sahabat tentang kasus membunuh orang kafir setelah mengucapkan La ilaha illallah di medan pertempuran. Bila dilihat orang kafir tadi telah mengucapkan La ilaha illallah fahuwa muslim, maka dia dianggap muslim, ma'sumud dam, terjaga darahnya, sehingga haram untuk membunuhnya. Illa kecuali zahara minhu annal qawla bisyahadataini hilatun. Kecuali apabila nampak dari orang kafir tersebut bahwasannya saat dia mengucapkan dua kalimat syahadah hanya sekedar trik untuk selamat dari tebasan pedang seorang muslim. Dan itu nampak saat seorang muslim tadi menahan pedangnya lantaran mendengar ucapan La ilaha illallah terlontar dari lisan orang kafir yang setelah mengucapkan dua kalimat syahadah dianggap muslim, tiba-tiba sang kafir tadi menyerang balik muslim yang sedang lengah. Maka itu menunjukkan kalau dia hanya sekedar hailah, trik untuk menghindar dari tebasan prajurit muslim. Selama tidak menunjukkan tanda-tanda bahwasannya ucapan tersebut hanya sekedar trik untuk menghindar, maka dihukumi sesuai dengan zahirnya, dia seorang muslim ma'sumud dam. Di sini ada tiga hadis. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Hadis yang pertama dari sahabat Miqdad ibnul Aswad dengan tiga sanad yang dibawakan oleh al-imam muslim rahimahullah. Kemudian ada hadis Usamah ibnu Zaid dengan dua sanad. Kemudian ada hadis Jundub ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan satu sanad. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita baca hadisnya Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddathana Qutaybah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaybah ibn Sa'id, imam hafidun muhaddibun sahibu sunnah. Nama beliau sering dijumpai dalam hadis-hadisnya Imam Muslim. Qutaybah ibn Sa'id. Qala haddathana Laits, telah menceritakan kepada kami Laits, Qutaybah dengan Laits mu'asiran, hidup sezaman. Mereka satu angkatan. Hanya saja di sini Qutaibah rawa an sahibihi, meriwayatkan dari kawannya. Jadi satu angkatan tapi mengambil ilmu dari temannya. Ada amrun musyahadun bainal a'immah, ini biasa dijumpai di kalangan para ulama. Wa yuqal, dikatakan, khalidina azani Allah wa iyakum, la yambulur rajulu, nabah la yambulu, la yambulur rajulu, hatta ya'khuda amman fauqahu wa mithlihi wa man dunahu. Seorang muslim tidak akan pernah menjadi alim, nabil itu alim, seorang itu enggak pernah bisa pinter, enggak pernah bisa alim, hatta ya'khudha amman fauqahu, sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi, baik usia maupun keilmuan. Wa mithlihi, atau mengambil ilmu dari yang setara, setingkat, selevel, sekelas. Ya, belajar dengan temannya sendiri. Kalau memang temannya punya riwayat yang tidak dia miliki, diambil. Sayyidina azani Allah wa iyakum. Wa man dunahu, bahkan kalau perlu dia ambil ilmu dari yang lebih di bawahnya, baik usia atau mungkin level keilmuan. Ya, secara usia dia jauh lebih tua dari gurunya. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Ini perkara yang lumrah. Atau dari level keilmuan yang lebih banyak riwayatnya, mengambil dari yang sedikit. Karena kebetulan riwayat yang sedikit tadi belum dia miliki, belum masuk dalam mahfudatnya. Maka demikian adalah perkara yang lumrah dalam riwayatul hadis. Dengan seperti ini, maka seorang talib diharapkan bisa berhasil dalam talabul ilm. Dengan kata lain, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyakum, tidak boleh gengsi dalam menuntut ilmu. La yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Ada dua orang yang enggak bakal sukses belajarnya. Mustahyin, orang yang pemalu, tapi dalam konteks yang negatif, gengsi. Wala mustakbir, nomor dua, sombong. Ya, kalau gengsi, sombong, bergabung pada seorang talib, layambul abadan, tidak bakal bisa berhasil selama-lamanya. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Sehingga kalau dibutuhkan mengambil ilmu dari yang lebih tua, dia lakukan. Mengambil dari yang selevel, setingkat, sekelas, dia lakukan. Bahkan kalau perlu mengambil dari adik kelasnya, tidak segan untuk melakukan hal tersebut. Lillahi ta'ala. Selesai. Nah, amma Layth, adapun Layth huna huwa Layth ibnu Sa'ad. Beliau adalah Layth ibnu Sa'ad, imam ahli Misra, imam negeri Mesir, faqihun muhaddithun, ahli fi fikih, pakar fikih, juga seorang muhaddits. Sahibul mazahib atau ahadu ashabul mazahib al-mundatharah, salah satu tokoh mazhab yang mazhabnya sudah tidak memiliki pengikut, sudah tidak eksis lagi, atau dengan bahasa yang lebih mendekati walaupun agak sedikit kasar, punah. Khamidina azani Allah wa iyyakum. Ha tahwilus sanad, pindah sanad. Wa haddatsana Muhammad ibn Rumh, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rumh At-Tujibi al-Misri Abu Abdullah. Wallahu mutaqaribun, lafad dari Qutaibah maupun lafad dari Muhammad ibn Rumh mirip. Qala akhbarana al-Layth, telah memberitakan kepada kami al-Layth, wal-Layth ibn Sa'ad, an ibn Shihab, dari ibn Shihab al-Zuhri, an Ata' ibn Yazid al-Layfi, dari apa ibn Yazid al-Layfi Abu Muhammad al-Madani tabi'iyun thiqah. Apa ibn Yazid al-Layfi seorang tabi'in. An Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khiyar, dari Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khiyar, min fuqaha Quraisy, termasuk pakar fikih dari orang-orang Quraisy, wa ulama'ihim, juga termasuk ulama dari Quraisy. Sehingga beliau jama'ah baina asyarafain, mengumpulkan dua keutamaan, syaraf al-ilm wa syaraf al-nasab, kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Nah, ikhtilafa fi kaunihi sahabi au tabi'i, diperselisihkan oleh para ulama status dari Ubaidullah ibn Adi ibn al-Khiyar. Ada yang mengatakan beliau sahabi, ada yang mengatakan beliau tabi'i. Alal qawlain bainal a'immah. Anil Miqdad ibn al-Aswad, dari Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu wa arabah. Miqdad ibn al-Aswad sahabiyun jalil, syahida Badran, termasuk yang ikut dalam perang Badar. Wa sahibul hijratain, beliau juga terlibat dalam dua peristiwa hijrah. Hijrah yang pertama ke Habasyah, beliau berangkat kloter pertama, khanibidina azani Allah wa iyakum. Sepulang dari Habasyah, beliau juga ikut dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Jadi termasuk deretan para sahabat yang mengalami dua peristiwa hijrah. Nah, minas sawikin al-awwalin, termasuk as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu wa arubah, annahu akhbarahu annahu qala, kalau antum melihat sepintas, kayaknya ada yang berbeda pada apa namanya sighatul ada yang digunakan dalam riwayat ini. Biasanya kalau dalam hadis-hadis sebelumnya ketika masuk penyebutan nama sahabi langsung dari Nabi, anin Nabi qala, atau sahabi mengatakan qala sami'tu Rasulullah kada wa kada, kada wa lala, ya kan? Nah kali ini ada yang berubah, ada yang berbeda. Di sini dikatakan annahu akhbarahu annahu qala, beliau memberitakan bahwasanya Miqdad ibn al-Aswad pernah berkata. Kalau dari sisi bahasa Arab, hadza siwak yadullu ala tulil kalam. Kata ini digunakan khanibidina azami Allah wa iyakum untuk memberikan isyarah kalau sebelumnya itu ada kalam yang cukup panjang, ada kisah sebelumnya. Khanibidina azami Allah wa iyakum. Di tengah-tengah kisah tadi disebutkanlah riwayat ini. Paham? Halo, kaum muslimin. Nah, ini pentingnya mencermati lafaz-lafaz hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk yang kesekian kalinya, fungsi belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf untuk membentuk ketajaman analisa dalam melihat kalam al-Arabi. Bisa dipahami? Naam. Jadi enggak sekedar bisa i'rab, enggak sekedar bisa baca, enggak sekedar bisa menterjemahkan, tapi lebih daripada itu. Fanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau level nahwu antum masih pada tahapan level membaca kitab, kemudian menentukan kedudukan i'rab dengan diskusi panjang atau bahkan dialog terbuka antara antum dengan ustaz yang memegang bagian mutala'ah, ada ya? Ya kan? Bismillah. Ada ya? Ada dialog terbuka dengan guru pembimbingnya. Antum mengatakan ini hal, gurunya mengatakan tamyiz. Kemudian adu argumentasi. Kan seperti itu ya? Ya kan? Halo, kamu sini? Nah iya, harusnya seperti itu. Baik. Kalau level nahwunya baru sebatas itu, jangan merasa cukup. Kan jadi na'azani Allah wa iyakum, apalagi merasa besar kepala, menganggap dirinya sudah setara dengan levelnya Al-Kisai rahimahullah atau Sibawai. Mbak ditulis di kaosnya. Kan jadi na'azani Allah wa iyakum, Sibawai. Itu ya. Nah, ditambahkan tempat asalnya misalnya Sibawah Senegal. Misal ya. Itu belum apa-apa. Kalau baru bisa baca, bisa menentukan i'rab, bisa menerjemahkan, itu belum seberapa. Naikkan level bahasa Arab antum sampai antum memiliki khibrah tamakkun fi tadabburi ayatillah wa alfadil hadithin nabawi, sampai antum punya ketajaman, kemampuan analisa yang jitu untuk tadabbur Al-Quran dan Hadis. Itu fungsi dari belajar bahasa Arab. Fanifidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga yang masih belajar bahasa Arab, antum harus tentukan arah target antum. Yang sudah belajar ilmu bahasa Arab, pertajam kembali. Barangkali waktu jeda yang lama pada masa menjalani Qismuddin 3 tahun membuat antum tanpa terasa tumpul analisa bahasa Arabnya, murajaah lagi. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Qala Miqdad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ay akhbirni, tolong beritahukan kepada saya, in laqitu rajulan minal kuffar, apabila aku bertemu dengan orang kafir, faqatalani, kemudian kami berdua duel. Itu ya, dalam pertempuran ketemu dengan musuh, pasukan kafir dengan pasukan muslim. Dalam duel tersebut, fadaraba ihda yadaya bisayf faqata'aha, ternyata orang kafir tadi berhasil memotong salah satu tanganku. Namanya perang, pakai pedang, bunuh-bunuhan, tentu ada luka, kan gitu ya. Nah, perangnya ini enggak pakai bantal, khairidina azani Allah wa iyakum. Ya, atau pakai batang pisang itu yang dipukulkan enggak terasa. Ini pakai pedang sungguhan, duel antara hidup dan mati. Ternyata dalam duel tersebut pasukan musuh berhasil melukaiku, bahkan salah satu tanganku terpotong. Thumma laza minni bisyajaratin. Kemudian kita lanjutkan duel. Ini keberanian pasukan muslim, walaupun terluka tidak mundur, maju sampai titik darah penghabisan. Ya, thumma laza minni bisyajaratin, kemudian pasukan musuh tadi terdesak dan berlindung di balik pohon. Faqala, tiba-tiba pasukan kafir tadi mengatakan, aslamtulillah, aku masuk Islam karena Allah. Ya, ini pertanyaan yang menarik, mengingat kasus tersebut membuat pasukan muslim berada dalam dilema. Mau dibantai, sudah menyatakan keislaman. Tidak dibantai, terluka parah, kan gitu ya. Kenapa baru sekarang ngomongnya, kan gitu ya. Coba hilang dulu kepalanya, baru ngomong. Gitu ya. Nah, fa'afa aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, wahai Rasulullah, bolehkah saya membunuh musuh tersebut setelah musuh tadi menyatakan keislamannya? Ya. Jadi kalimat di sini dengan lafaz yang umum, aslamtulillah, aku masuk Islam karena Allah. Bisa. Atau mengucapkan langsung dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau mengucapkan la ilaha illallah. Itu ya. Atau dia mengatakan, saya nyerah, saya masuk Islam jangan bunuh saya masuk Islam, misalkan. Ya. Ada kalimat-kalimat yang serupa, yang menunjukkan dia menyatakan keislaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqtulhu, jangan dibunuh. Qala faqultu, aku kembali bertanya, ya Rasulullah, innahu qad qata'a yadi. Thumma qala dhalika ba'da an qata'aha, afa aqtuluhu. Wahai Rasulullah, musuh tadi sudah berhasil melukaiku, bahkan terpotong tanganku. Baru dia mengucapkan kalimat tadi setelah tanganku terpotong. Masa gak boleh dibunuh? Begitu ya. Maksud sahabat tadi, jangan-jangan dia cuman trik saja, wahai Rasul, supaya selamat melihat saya tetap maju walaupun terluka, salah satu tangannya terpotong, gak gentar. Ya, dia mulai takut. Ini kalau dilanjutkan pindah alam, dan dia belum siap. Khamilidina azani Allah wa iyakum. Masa gak boleh dibunuh? Kata Miqdad ibn al-Aswad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqtulhu, jangan dibunuh. Fa in qataltahu, kalau nekat kamu bantai, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Kalau nekat kamu bunuh, maka korbanmu tadi itu sudah maksumud dam seperti dirimu, dan justru engkau berada pada posisi seperti musuhmu sebelum dia mengucapkan keislamannya. Maksudnya apa? Qala Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, ay sara ma'sumad dam. Maksudnya musuhmu tadi sudah terjaga darahnya. Wa ma'na qawlihi wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala, ay sirta halaladdam. Justru engkau yang darahnya halal. Kenapa kok halal? Ada hukum kisos. Bukan berarti kafir loh ya, harus difahami baik-baik ya. Nah, jadi penjelasan dari Syafi'i ini menjelaskan yang dimaksud oleh Nabi, engkau menjadi seperti posisi korbanmu sebelum menyatakan keislaman, itu maksudnya serta halaladdam, kamu menjadi orang yang halal darahnya, min ajlil qisas. Karena apa? Ada hukum qisas. Tetap muslim. Dan izdina azani Allahu wa iyyakum. Jadi kami kaum muslimin. Nah, baik. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dua sanad berikutnya yang isi hadisnya sama. Nah, kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim wa Abad ibn Humaid. Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim dan Abad ibn Humaid. Abad ibn Humaid, Abu Muhammad, muhaddithun, sahibul musnad. Beliau punya musnad Abad ibn Humaid. Qala, keduanya berkata, أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر معروف مشهور tahwil sanad wa haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa al-Ansari thiqah qala haddatsana al-Walid bin Muslim anil Auza'i dari al-Auza'i imam masyhur muhaddithun faqih ahadu a'immatil madzahibil mundatharah. Beliau juga termasuk salah seorang ulama yang punya madhab namun sudah punah. Sama kayak siapa tadi? Laits Ibn Sa'ad. Laits Ibn Sa'ad madhabnya di Mesir. Kalau Auza'i madhabnya di Syam. Bukan GKB ya. Di Syam. Halikutina Auza'ni Allahu. Wa iyyakum yang dikatakan yang di GKB belum ya, tapi insyaallah ya siapa tahu di masa mendatang ya betul-betul menjadi seperti Imam Al-Auza'i rahimahullah. Allahumma amin. Ha wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد semuanya dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala yang menunjukkan madarul isnad sumber sanadnya pada Az-Zuhri rahimahullah. Rawa ani Zuhri thalathah, meriwayatkan dari Az-Zuhri tiga orang. Yang pertama Laits Ibn Sa'ad, yang kedua Al-Auza'i, yang ketiga Ibn Jurayj. Naam. Paham ya? Baik. Jami'an tiga-tiganya, siapa aja tadi? Laits Ibn Sa'ad, Al-Auza'i, Ibn Jurayj. Meriwayatkan dari Ibn Syihab Az-Zuhri bihadzal isnad dengan sanad yang sama. Dengan sanad yang sama, yaitu dari apa? Ibn Yazid, dari Ubaidillah Ibn Adi Ibn Al-Khiyar, dari Miqdad Ibn Al-Aswad. Jadi kami? Nah. Qala al-ammal Auza'i adabun Auza'i wa Ibn Jurayj dan Ibn Jurayj fa fi hadithihima dalam hadith keduanya qala beliau berkata aslamtu lillah ya kama qala al-Laits fi hadithi seperti yang dikatakan oleh al-Laits Ibn Sa'ad dalam riwayatnya wa amma Ma'mar. Baik, kita revisi lagi. Ternyata rawa ani Ibn Syihab Az-Zuhri arba'ah, yang meriwayatkan dari Ibn Syihab Az-Zuhri itu empat orang, tambahkan Ma'mar Ibn Rashid. Ya, Ma'mar Ibn Rashid. Nah, masya Allah. Wa amma Ma'mar, adabun Ma'mar, fa fi hadithihi, dalam hadisnya ada perbedaan lafaz. Disebutkan dalam riwayatnya Ma'mar, falamma ahwaitu li aqtulahu, ketika aku hendak membantainya, menunjukkan apa? Kondisinya pasukan tersebut terdesak. Ya, ini pedang sudah dikeluarkan dari sarungnya, sudah terhunus, siap untuk memenggal leher pasukan musuh. Qala, tiba-tiba pasukan musuh tadi mengatakan apa? La ilaha illallah. Ya. Ini dalam riwayatan Ma'mar Ibn Rashid rahimahullahu ta'ala. Maka pada kasus semacam itu Rasul memberikan jawaban la taqtulhu, jangan dibunuh. Waqala al-imamu Muslim rahimahullah wa haddadani Harmalah ibnu Yahya. Dan telah menceritakan kepada kami Harmalah ibnu Yahya Abu Abdullah al-Misri Sodukun. Qala ahbarana ibnu Wahbin, telah memberitakan kepada kami ibnu Wahab wa Abdullah ibni Wahab ibni Muslim. Ibnu Wahab namanya Abdullah ibni Wahbin ibni Muslim, imam ahli Misra. Qala, beliau berkata, akhbarani Yunus, telah memberitakan kepadaku Yunus wa Yunus ibnu Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili tabi'iyun thiqatun, seorang tabi'in thiqah. An ibn Shihab, dari ibn Shihab az-Zuhri, qala haddadhani Ata ibn Yazid al-Laythi, telah menceritakan kepadaku Ata ibn Yazid al-Laythi, thumma al-Jundu'i, kemudian nisbah beliau dari Laythi menjadi Jundu'i. Nah, ini menunjukkan kalau kita simpulkan lagi madarul hadis Ibnu Shihab az-Zuhri rawa anhu khamsah, meriwayatkan dari Ibnu Shihab az-Zuhri 5 orang. Ya, yang pertama tadi siapa? Laith ibn Sa'ad. Yang kedua Al-Auza'i. Yang ketiga ibn Jurayj. Yang keempat Ma'mar ibn Rashid. Yang kelima Yunus ibn Yazid Al-Aili. Masya Allah, 5 rawi, 5 murid, semua orang-orang besar a'immatul hadis, meriwayatkan dari seorang guru yang kuat Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Anna Ubaidallah ibn Adi ibn al-Khiyar akhbarahu, bahwasanya Ubaidallah ibn Adi ibn al-Khiyar memberitakan kepada beliau Anna al-Miqdad ibn Amr ibn al-Aswad al-Kindi, bahwasanya Miqdad ibn Amr ibn al-Aswad al-Kindi, ini nama lengkap beliau, Miqdad ibn Amr ibn al-Aswad. Lakin ishtahara, namun lebih masyhur dengan nama Miqdad ibn al-Aswad. Ya, Miqdad ibn al-Aswad lebih sering dinisbahkan kepada kakeknya al-Kindi. Wa kana halifan li bani Zuhrah, وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Miqdad ibn Amr ini merupakan sahabat yang ditunjuk untuk mendakwai Bani Zuhrah, juga sahabat yang menyertai perang Badar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, "Annahu qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, tolong beritahukan kepadaku, in laqitu rajulan minal kuffar, seandainya aku bertemu dengan laki-laki dari pasukan musuh, thumma zakara bimithli hadithil Laith, kemudian disebutkan persis seperti hadithnya Laith ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala." Jadi kisahnya sama, pertanyaannya sama, namun ada beberapa versi berbeda yang disebutkan secara lengkap oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam 3 sanad yang beliau bawakan. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Baik, fadal azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sebentar setelah azan biiznillahi ta'ala. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا Allah wa iyakum, terdapat beberapa faedah, antara lain anna nutqal insan bi kalimati tauhid wa iqrarihi bil islam ya'simu damahu. Anna nutqal insan bi kalimati tauhid wa iqrarihi bil islam ya'simu damahu. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita Seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya dia menyatakan keislaman, ya'simu damahu, menyebabkan darahnya haram ditumpahkan. Dengan kata lain, sara musliman, dia dianggap sebagai seorang muslim dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan dua kalimat syahadah, dengan pernyataan pengakuan kalau dia mau masuk ke dalam Islam. Hadza huwa ar-rajih baina aqwalil ulama. Ini pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama. Sebagian mereka, ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha mengatakan ittafa biman zaharal Islam, cukup dengan seseorang menampakkan syiar Islam, ya, dari pakaiannya, masuk ke masjid, ikut jumatan, sara musliman, maka dianggap telah muslim walaupun belum pernah diketahui mengucapkan dua kalimat syahadah. Itu pendapat sebagian fuqaha. Semata-mata melihat dia menampakkan syiar Islam, sudah dianggap muslim. Pakai baju muslim, ya, pakai songkok. Kalau dia wanita pakai kerudung, pakai hijab, dianggap muslim misalnya. Walaupun tidak pernah diketahui mengucapkan dua kalimat syahadah, menurut sebagian fuqaha sudah dianggap muslim. Wahada qawlun ba'if, ini pendapat yang lemah. Warrajih, pendapat yang rajih, la yattafi bi'idharil Islam, tidak cukup dengan menampakkan syiar Islam, bal la buddha minan nutqi bisyahadatain, namun harus ada pernyataan tegas mengucapkan dua kalimat syahadah. Seperti itu, fanibidina azani allahu wa iyyakum. Tayyib. Wafi ayatan pada yang berikutnya, tahrim qatlil kafir ba'da an qala la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan haramnya seseorang yang membunuh orang kafir yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Wafihi ayatan pada yang berikutnya, at-tashdid ala hurmati damil muslim. Hadis ini memberikan penegasan, tashdid, penegasan ala hurmati damil muslim, untuk menghormati dan memuliakan darah seorang muslim. Darah seorang muslim itu mulia di sisi Allah, terjaga di sisi Allah, tidak boleh ditumpahkan dengan tanpa hak. Ya, tidak boleh kita membunuh sembarangan hanya dengan alasan-alasan yang sepele. Ya, dan di antara tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Ya, ayakfura fikumul haraj, wal haraju al-qatlu al-qatlu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. menjelang hari kiamat akan banyak terjadi pembunuhan. Ya, terjadi haraj, dan haraj itu adalah pembunuhan. Sampai pembunuhan tadi terjadi tanpa alasan yang jelas, bahkan sepele. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Gak terima dengan hasil imtihan, gurunya dibacok. Ya, ini yang agak khawatir saya secara pribadi ini ya. Mau menyerahkan hasil imtihan Riyadhus Shalihin ya. Ini kalau walaupun prodi sebesar ini ya, tapi kalau lawan satu RW ya bengep juga. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Ya dah. Apa? Gak terima dengan hasil imtihannya, gurunya dibacok. La haula wala quwata illa billah. Ada yang pembunuhan hanya sekedar perebutan lahan parkir. Ya, antar jukir, sanibidina azani Allah wa iyakum, juru parkir memperebutkan lahan parkir. Itu ya. Pemicu ketegangan antara dua juru parkir tadi hanya gara-gara satu unit mobil angkot, ya bukan mobil mewah juga, mobil angkot, tarifnya cuma 2.000 perak, parkirnya pada lahan sengketa. Ya, jadi juru parkir A dengan juru parkir B, ada satu daerah, satu area sengketa. Yang A mengklaim ini area saya, yang B mengklaim ini area saya, area sengketa. Tiba-tiba datanglah ya sopir angkot tadi dengan satu unit mobil angkotnya dengan tanpa rasa bersalah ya, dengan wajahnya yang khas ya, watados, wajah tanpa dosa. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Parkir di lahan sengketa, turun, selesai keperluannya. Saat dia hendak bayar parkir, jukirnya ribut. Itu uang saya. Yang lain mengatakan, enggak, itu uang saya. Geger. Akhirnya uangnya diletakkan oleh supir angkot tadi di atas meja. Dia sebagai wasit, dua jukir tadi unjuk kebolehan. Yang satu dari perguruan Kerasakti, yang satu dari perguruan Beruang Madu. Ya, yang satu jurusnya lincah, ya, yang satu jurusnya tenang tapi mematikan. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Sampai salah satunya terbunuh hanya gara-gara selembar uang 2.000 perak. Remeh, sepele, tapi sampai pada tingkatan menumpahkan darah. Mayan dari, Sanibidina azani Allah wa iyakum. Dan itu sudah mulai bermunculan. Belum lagi kasus-kasus pembunuhan gara-gara cinta segitiga. Ya. Ada yang cinta segitiga, ada yang cinta segi empat. Bahkan ada yang sampai persegi enam. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Cintanya rumit. Ya. Ada kasus poliandra, ya poliandria, satu perempuan punya beberapa suami, tiga suami. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Suami pertama tahu kalau istrinya nikah lagi dengan suami kedua, masih aman. Begitu nikah dengan suami ketiga, yang ternyata usia suami ketiga sama dengan anak dari suami pertama, geger. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Dibantailah suami yang ketiga oleh suami pertama dan suami kedua, yang dibantu oleh anak-anak mereka. Yang lebih miris, ya, sang istri statusnya sudah nenek-nenek. Ini yang saya bilang, walaupun nenek-nenek, terkadang nenek itu justru lebih menggoda. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Ya, jangan remehkan fitnah wanita. Walaupun sudah nenek-nenek itu bisa di apa namanya? Di denda dibebani sedemikian rupa oleh syaitan sehingga dari kejauhan ya, wah ini bidadari turun dari surga ini. Gitu ya. Ketika berniat innalillah wa inna ilaihi rajiun, keriput semua, bangun tanah lagi. Jangan salah, sanifidina azani Allah wa iyyakum. Seperti itu. Ya, artinya darah seorang muslim di dalam Islam sangat-sangat dimuliakan. Tidak boleh sembarangan. Rasul saja saat ditanya oleh Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu taala anhu wa arda pada kasus yang tadi kita dengarkan bersama-sama, dia belum punya amalan-amalan yang lain, salat pun juga belum. Hadirinna azani Allah wa iyyakum pada gambaran pertanyaan yang diajukan oleh Miqdad bin al-Aswad, terpojok hendak dibunuh baru menyatakan keislaman. Boleh enggak dibunuh? Rasul mengatakan la taqtulhu, jangan kamu bunuh. Dia sudah terjaga darahnya lantaran mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bisa dipahami? Nah, apalagi kalau memang dia sudah muslim dari lahir, mengerjakan sholat lima waktu, masya Allah, maka dijaga darahnya. Apalagi kalau dia aktif dalam dakwah, ngajari umat. Ya, kalau misalkan hasil imtihan yang diberikan kok nggak sesuai harapan, jangan ada pikiran bacok ustadznya. Ya, kasihan ustadznya. Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Sudah berat beban hidupnya, berat badannya, ya. Jangan tambah dibacok, biarin aja jatuh sendiri. Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Seperti itu. Bagi ayat pada yang berikutnya, fa fi hadzal hadits dalilun 'ala al-qa'idah. Hadits ini merupakan dalil untuk sebuah kaidah al-masyhurah bain al-fuqaha, yang masyhur di kalangan para fuqaha, anna al-ahkam ya'malu fiha bid-dawahir. Wallahu yatawalla as-sarair. Annal ahkam ya'malu fiha bid-dawahir. Hukum syariat itu dijalankan dengan melihat zahir seseorang. Kalau zahirnya menampakkan keislaman, hukumnya dia sebagai seorang muslim. Kalau zahirnya orang yang salah, sikapi sebagai orang yang salah. Ya, wallahu yatawalla as-sarair. Urusan batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadza yakhnidina azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan salah. Ketika ada pihak-pihak yang suudzon kepada Anda, tidak mudah percaya dengan ucapan-ucapan yang Anda sampaikan lantaran penampilan zahir Anda memang meragukan. Katanya santri, tapi pakai jeans, robek-robek lagi, isbal, pakai kacamata hitam, pakai tongkat, minta-minta di lampu merah. Tiba-tiba mengatakan khalifidina azani Allah wa iyakum, menjelaskan sebuah hukum syariat. Orang ragu. Wah, loh saya ini santri, mantan santri lebih tepatnya. Saya dulu pada tahun 2023 pernah nyantri di sebuah pesantren penuh kenangan di salah satu sudut kota Gresik. Tahun 2023 dan kejadian itu kurang lebih terjadi tahun 2095. Khalifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, orang ragu. Ya, tak kemudian mudah percaya dengan kalimat Anda. Wajar, yang salah bukan orang yang sulban kepada Anda. Memang seperti itu syariat yang diberlakukan. Ya kan? Kalau zahirnya memang tak meyakinkan, ya, tahu-tahu menyampaikan urusan agama, kemudian kita mempertanyakan, wajar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, termasuk ketika Anda disikapi dengan sikap-sikap yang mungkin tidak mengenakkan, lantaran Anda dikenal mujalasatu al-ashrar wal-fussaq, bahkan ashabil ahwa'i wal bid'ah, maka jangan salahkan saudara antum. Ambil cermin yang besar, pasang di dalam kamarmu, ratapi dan lihat aib-aibmu. Boleh jadi Anda yang salah. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Anda disikapi layaknya orang fasik, karena Anda bergaulnya dengan orang fasik. Anda disikapi layaknya ashabul ahwa'i wal bid'ah, karena Anda bermajlis bersama dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, berteman dekat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, kemudian disikapi seperti mereka. Jangan salahkan saudara antum. Saudara antum melihat dari bahirnya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Halo, Pak Muslimin. Nah, ini beberapa faedah untuk hadis Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala anhu wa aradah. Adapun hadis yang berikutnya dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa aradah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.